Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 20 Oktober 2013 bertepatan 15 Zulhijjah 1434 Hijriah. Salat Safar bagian pertama, mengqasar salat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Hadis Nabi SAW, Ani bni Umar qala, sahittu Rasulullah SAW, fakana la yazidu fis safari ala rak'ataini, wa Aba Bakrin, wa Umar, wa Utsman kadhalika radhiyallahu anhum. Rawal Bukhari. Dari bni Umar ia berkata, aku pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam bepergian, maka beliau tidak pernah menambah salatnya melebihi 2 rakaat. Demikian juga Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 38. An Abi Hurairah annahu sallama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah fil masiri wal maqami bi Makkah ila an raja'u rak'ataini rak'ataini. Rawahu Abu Dawud At-Toyalis fi Musnadihi. Dari Abu Hurairah bahwasanya ia pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat 2 rakaat dalam perjalanan ke Mekah. Selama mukim di Mekah sampai pulang ke Madinah. Hadis riwayat Abu Dawud At-Toyalis dalam musnadnya halaman 337 nomor 2576. Ani bni Abbasin radhiyallahu anhu qala, aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 19 yaqsuru. Wa nahnu idza safarna 19 qasarna wa in zidna atmamna. Rawal Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Makkah, beliau tinggal di sana selama 19 hari. Beliau mengqasar salat, maka kami apabila bepergian tinggal selama 19 hari mengqasar salat. Dan jika lebih dari itu, kami salat tamam. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 34. An Jabir bin Abdullah qala, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Tabuk 20 yawman yaqsuru sholata. Rawahu Abu Dawud. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal di Tabuk selama 20 hari. Beliau mengqasar salat. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 11 nomor 1235. An Imran bin Husainin qala, ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahu al-fatha. Faqama bi Makkah 18 lailatan la yusalli illa rak'ataini wa yaqul ya ahlal balad sallu arba'an fa inna qaumun safrun. Rawahu Abu Dawud. Dari Imran bin Husain ia berkata, aku pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mengikuti menaklukkan Mekah bersama beliau. Lalu beliau tinggal di Mekah selama 18 hari. Beliau tidak sholat kecuali 2 rakaat. Dan beliau bersabda, "Hai penduduk Mekah, sholatlah 4 rakaat, karena kami adalah musafir." Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 9, nomor 1229. Hadis ini dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ali bin Zaid. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zuhra bil Madinati arba'an wa shalla al-'asra bi dhil Hulaifati rak'ataini, rawahu Muslim. Dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di Madinah 4 rakaat dan beliau salat asar di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 480. An Syu'bata an Yahya bin Yazid al-Hunayyi qala sa'altu Anas bin Malikin an qasri sholati faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasati amyalin aw salasati farasikha Syu'batu syak shalla rak'ataini, rawahu Muslim. Dari Syu'bah, dari Yahya bin Yazid al-Hunai, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang mengqasar sholat. Lalu ia menjawab, dahulu Rasulullah SAW apabila bepergian sejauh 3 mil atau 3 farsah, Syu'bah ragu, maka beliau sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 481. Keterangan, satu farsah sama dengan 3 mil, 1 mil kira-kira 2 kilometer. 3 mil sama dengan 6 kilometer, 3 farsah sama dengan kira-kira 18 kilometer. An Sumamata bani Sarakhila qala, kharajtu ila bani Umara fakultu, ma sholatul musafir qala, Rok'ataini illa sholatal maghribi salasan. Kultu, ara'aita in kunna bidhil majaz? Qala, wa ma dhul majaz? Kultu, makanun najtami'u fihi wa nabi'u fihi wa namkusu 20 laylatan au 15 laylatan. Faqala, ya ayyuhar rajul, kuntu bi'at rabi jan la adri qala arba'ata ashurin aw shahraini faraituhum yusalluna rak'ataini wa raaitu nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam basra'aini yusalliha rak'ataini thumma naza'a ilayya bihadhil ayah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, rawahu Ahmad. Dari Sumamah bin Syarahil, ia berkata, aku pergi kepada Ibnu Umar, lalu aku bertanya, bagaimana sholatnya orang musafir itu? Ia menjawab, 2 rakaat, kecuali sholat maghrib 3 rakaat. Aku bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika kami berada di Dzul Majaz? Ia bertanya, apa Dzul Majaz itu? Aku menjawab, suatu tempat yang kami berkumpul, berjual beli, dan tinggal di situ selama 20 hari atau 15 hari. Ibnu Umar berkata, hei Sumamah, aku pernah di Ajrobijan. Sumamah berkata, ia berkata, aku tidak ingat persis, apa 4 bulan atau 2 bulan. Aku melihat mereka para sahabat sholat 2 rakaat. Dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam penyejuk pandangan mataku, beliau salat 2 rakaat. Sumamah berkata, kemudian Ibnu Umar membacakan ayat ini kepadaku yang artinya, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Hadis riwayat Ahmad, juz 2 halaman 538, nomor 6433. Keterangan tentang berapa kilometer jauhnya seseorang disebut sebagai musafir itu tidak ada penjelasan yang tegas dari Nabi SAW. Namun yang jelas, beliau bepergian dari Madinah ke Makkah. Ketika baru sampai di Dzul Hulaifah, beliau sudah mengqasar sholat. Sedangkan jarak dari Madinah sampai Dzul Hulaifah kira-kira 6 mil, kira-kira 12 kilometer. An Ya'la bani Umayyata qol qultu li Umar bin al-Khattabi laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru faqad aminan nas faqala ajibtu mimma ajibta minhu fas'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu. Rawi Muslim. Dari Ya'la bin Umayyah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Umar bin Khattab tentang firman Allah yang artinya, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sholat jika kamu khawatir diserang orang-orang kafir. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Sedang manusia sungguh sudah dalam keadaan aman. Kemudian Umar menjawab, aku juga heran sebagaimana apa yang kamu herankan itu. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka beliau menjawab, itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian. Maka terimalah sedekahnya itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 478. An Aisyata qalat, kharattu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi umrati Ramadana. Fa'aftara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sumtu wa qasara wa atmamtu faqultu ya Rasulullah bi abi wa ummi aftarta wa sumtu wa qasarta wa atmamtu faqala ahsanti ya Aisyah. Rawi Daruqutni. Dari Aisyah ia berkata, aku pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam umrah di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka, sedang aku tetap berpuasa. Dan beliau mengqasar salatnya, sedang aku menyempurnakannya. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, ku tebusi dengan ayah dan ibuku. Bagaimana engkau berbuka sedang aku tetap puasa dan engkau mengqasar salat sedang aku menyempurnakannya? Lalu beliau menjawab, itu baik saja Aisyah. Hadis riwayat Daruqutni, juz 2 halaman 188. Dan ia berkata, hadis ini sanadnya hasan. An Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fis safari wa yutimmu wa yuftiru wa yasumu. Rawahu Daruqutni. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengqasar salat dalam bepergian dan pernah pula menyempurnakannya. Dan beliau pernah berbuka atau tidak berpuasa. Dan pernah juga tetap berpuasa. Hadis riwayat Daruqutni, juz 2 halaman 189. Dan ia berkata, hadis ini sanadnya sahih. Keterangan, dari dalil-dalil tersebut bisa kita fahami bahwa mengqasar sholat bagi musafir itu adalah suatu rukhsah, bukan sebagai keharusan. Menjamak salat. An Anas bin Malik qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzar tahala qabla an tazigha asy-syamsu akhkhara dhuhra ila waqtil 'asri, tsumma nazala yajma'u bainahuma. Fa in zaghat asy-syamsu qabla an yartahila shalla dhuhra tsumma raqiba. Rawi Muslim. Dari Anas bin Malik ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat bepergian sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan salat zuhur sampai waktu asar. Kemudian beliau berhenti lalu salat menjamak antara dua salat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau salat zuhur dahulu kemudian berangkat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 489. An Anasin qala, Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yajma'a bainas salataini fis safari akhkhara dhuhra hatta yadkhula awwalu waqtil asri summa yajma'u bainahuma. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila akan menjamak antara dua salat dalam bepergian, maka beliau mengakhirkan salat zuhur sampai masuk awal waktu asar. Lalu beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 489. An Anasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idza ajila alaihi safaru yakhiru zuhra ila awali waqtil asri fa yajma'u bainahuma wa yakhirul maghriba hatta yajma'a bainaha wa bainal isya'i hinna yaghibu syafaq. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau ingin segera berangkat safar, beliau mengakhirkan salat zuhur kepada awal waktu asar. Lalu beliau menjamak salat zuhur dan asar. Dan beliau mengakhirkan salat maghrib sehingga menjamak salat maghrib dan salat isya setelah hilang mega merah, yakni masuk waktu isya. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 489. An Mu'adz bin Jabalin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk idzar tahala qabla zayghi syamsi akhkhara dhuhra ila an yajma'aha ila al-'asri fayusallihima jami'an wa idzar tahala ba'da yazighi syamsi ajjala al-'asra ila dhuhri wa shalla dhuhra wal 'asra jami'an summa sara wa kana idzar tahala qabla al-maghribi akhkhara al-maghriba hatta yusalliha ma'al isya'i wa idzar tahala ba'da al-maghribi ajjala al-isya'a fa shallaha ma'al maghribi. Rawi Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, apabila beliau berangkat sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan salat zuhur kepada waktu asar sehingga beliau menjamaknya pada waktu asar. Dan apabila beliau berangkat setelah matahari tergelincir, beliau memajukan salat asar kepada zuhur, maka beliau salat zuhur dan asar dengan jamak kemudian berangkat. Dan apabila beliau berangkat sebelum maghrib, maka beliau mengakhirkan salat maghrib sehingga beliau mengerjakannya bersama salat isya. Dan apabila beliau berangkat setelah maghrib, maka beliau memajukan salat isya-nya, maka beliau mengerjakannya bersama salat maghrib. Hadis riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 33 nomor 551. An Ikrimata wa an Quraibin anna bena Abbasin qala ala uhaddisukum an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin qala qulna bala qala kana idza zaghatish syamsu fi manzilihi jama'a baina dhuhri wal 'asri qabla an yarkaba wa idza lam tazigh lahu fi manzilihi sara hatta idza hanatil 'asru nazala fa jama'a baina dhuhri wal 'asri wa idza hanatil maghribu fi manzilihi jama'a bainaha wa bainal isya'i wa idza lam tahin fi manzilihi raqiba hatta idza hanatil isya'u nazala fa jama'a bainahuma. Rawi Ahmad. Dari Ikrimah dan dari Quraib bahwasanya Ibnu Abbas berkata, maukah kuceritakan kepada kalian tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam safar? Kami berkata, ya mau. Ibnu Abbas berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila matahari telah tergelincir sedang beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau menjamak antara salat zuhur dan asar sebelum berangkat. Dan apabila matahari belum tergelincir ketika beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau terus berangkat dan setelah datang waktu salat asar lalu berhenti, kemudian menjamak antara salat zuhur dan asar. Dan apabila telah tiba waktu maghrib, ketika beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau menjamak antara sholat maghrib dan isya. Dan apabila belum masuk waktu maghrib, sedang beliau masih di tempat singgahnya, maka beliau terus berangkat sehingga apabila datang waktu isya, maka beliau berhenti lalu menjamak sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Ahmad, juz 1 halaman 786, nomor 3480, bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.